أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن هذا خلاص ولا تدعوا من دون الله قل يا أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال الإمام المفسر الإمام السعدي رحمه الله أي قل يا أيها الرسول صدقنا وهي رسول محمد صلى الله عليه وسلم لما تبين البرهان. Ketika sudah jelas burhan, dalil yang kuat, jelas gamblang. Ya ayuhan nas, qad ja'akumul haq rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang al-haq kepada kalian dari Allah, Rabb kalian. أي الخبر الصادق المؤيد بالبراهين. Kabar berita yang benar, yang jujur, yang dikuatkan dengan dalil-dalil. الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه. Yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. وواصل إليكم ربكم الذي من أعظم تربيته لكم. Yang datangnya dari Allah untuk kalian, yang mana ini merupakan أعظم تربيته, tarbiyah yang paling besar dari Allah untuk kalian. Apa itu? An anzala ilaikum hadzal Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an kepada kalian. Alladzi fihi tibyan likulli syai. Yang mana Al-Qur'an di dalamnya sebagai penjelas segala sesuatunya. Wa fihi min anwa'il ahkam. Di dalam Al-Qur'an terdapat jenis-jenis hukum. والمطالب permintaan ilahiyah wal akhlaqul mardiyah ma fi a'zam tarbiyah lahum, yang di dalamnya adalah tarbiyah yang paling besar untuk kalian. Ihsan minhu ilaikum, dan ihsan Allah, kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Faqad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy, sudah jelas bimbingan dan kesesatan, mana yang benar, mana yang salah, yang jujur, yang bohong, jelas nampak. Walam yabqa li ahadin syubhah, tidak ada syubhat lagi karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasul-Nya. Fa man ihtada bi hudallah bi an 'alima al-haq wa tufhimahu atharu 'ala ghairihi. Barang siapa yang mengambil hidayah dengan hidayah Allah, dia mengetahui al-haq, memahaminya, dan lebih mendahulukan al-haq daripada yang lain. Maka yang demikian untuk dirinya sendiri. Dan Allah tidak butuh yang demikian. Wa innama thamaratu amalihim raja' ilaihim, buah manfaat dari amalan yang mereka lakukan kembali kepada mereka sendiri. Sebaliknya, wa man dhalla, barang siapa yang tersesat dari petunjuk, dia berpaling dari Allah, berpaling dari al-haq, berpaling dari ilmu yang hak, atau tidak mau mengamalkannya, fa'innama yadhillu 'alaiha, dia tersesat sendiri di atasnya. Wa la yadurullah syai'a, dan tidak membahayakan kepada Allah sedikit pun. Wa la yadurru ila nafsih, tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku tidak menjaga kalian. Fa'afad a'malakum wa'asibukum aliha, aku tidak menjaga amalan-amalan kalian. Aku bukan menghitung amalan kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Aku hanya menyampaikan saja. Nah, ini Nabi Muhammad saja cuma menyampaikan. Nah, kita yang di bawahnya, nah, lebih-lebih hanya menyampaikan. Nah, bukan kita yang mencatat fulan gini, fulan itu, fulan. Bukan kita. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Diserahkan hanya kepada Allah. Fanzuru li anfusikum, perhatikanlah diri-diri kalian sendiri. Madumtum fi muddatil imhal, selama kalian waktu-waktu nah yang ditunggu ditunda. Wattabi' ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ikutilah. Mayuha ilaik, dari apa-apa yang Allah wahyukan kepada engkau, ilman wa amalan wa halan, baik secara ilmu, secara amalan, secara keadaan, da'wah ilaih. Wasbir ala dhalik, bersabarlah dalam hal itu. Fa'ina hadha ala a'la anwa'is sabar, karena yang demikian itu adalah bentuk sabar yang paling tinggi. Wa inna akibatahu hamidah, akibatnya sangat terpuji. Wa la taksar wa la tajjar, bal dum ala dhalika wasbut, jangan kau malas, jangan ngomel-ngomel sendiri, bahkan sabar, butuh sabar. Wasbir, ini sabar ini penting. Bagaimanapun juga orang sehebat apapun, kalau enggak sabar akan jatuh juga. Nah, bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memperumpamakan sabarnya kuda perang. Sabar kuda perang itu sudah ditunggangi, sudah berjalan. Capek enggak? Capek. Emang enggak capek? Capek, ditunggangi, dinaiki, harus berjalan, harus perang. Harus menembus pasukan musuh, tetap bersabar. Tahan. Capek. Nah, ini yang diibaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Menahan, menahan, sabar. Jangan malas, maju terus dan menahan penderitaan yang ada. Jangan ngomel sendiri, apalagi ngomel-ngomel yang enggak jelas. Naam, arahnya. Sabar. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam bersabar puluhan tahun berpisah dengan kedua orang tuanya. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan lebih dari itu. Sabar Nabiullah Yusuf alaihissalam bersabar. Sabar. Nah, para ulama juga bersabar dalam menuntut ilmu. Sabar puluhan tahun, 80 tahun sabar. Nah, 90 tahun bersabar di atas ilmu, sabar, sakit, menahan, tapi terus, jangan mundur, bersabar. Kuda perang saja bisa menahan sakitnya dan tetap terus maju dalam medan tempur, dalam peperangan, tidak mundur. Nah, kenapa itunya? Saya keluarin, kasihan. Saya keluarin, ambil. Keluarin. Nah, kasihan, kasih makan. Wasbir, sabar. Nah, terlebih ketika perselisihan, pertikaian, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Kalau enggak sabar, ya berat. Baldum ala dalik wathbut, terus di atas kebaikan. Sabat, kokoh, kuat, sabar. Sampai kapan? Hatta yahkumullah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi. Kasih makan. Gak ada makanan. Sabar itu menunggu. Menahan. Habsun nafs. Menahan dirinya. Menahan dirinya. Sabar. Dan ini berat. Saking beratnya yang namanya sabar itu. Nah, keistimewaannya banyak. Innama yuwafas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar, menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu bighair hisab. Unlimited. Ya, tanpa terbatas hisabnya, hitungannya. Kenapa? Saking istimewanya sabar. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bersabar duduk bermajelis dengan Rasulullah SAW berapa tahun? 30. Abu Hurairah duduk bersabar sampai diganjel perutnya. Yang lain para sahabat ya ke ladang berdagang, aktivitas yang tak khusus. Khusus belajar dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah sampai menahan apa? Menahan apa? Laper, nggak punya apa-apa. Tapi setelah itu Abu Hurairah menjadi apa? Amirul Madinah, Gubernur Madinah. Buah dari kesabaran. Artinya bukan cita-cita kita menuntut ilmu, pengen jadi pangkat, tidak, bukan. Tapi buah dari kesabaran. Ya. Dan tidak ada riwayat dari para sahabat yang paling banyak kecuali dari siapa? Abu Hurairah. Al-Mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar. Orang yang paling banyak riwayatnya, jazakallahu khair. Orang yang paling banyak riwayatnya fi riwayatil athar dalam riwayat hadis adalah Abu Hurairah. Yalihi Ibnu Umar, berikutnya yang paling banyak setelah Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Sabar. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam puluhan tahun berpisah dari ayahnya Yakub alaihi salatu wasalam. Bersabar. Tapi karena dengan sabar itu diangkat menjadi apa? Wazir, perdana menteri kerajaan ketika itu. Sabar puluhan tahun, enggak, tidak sehari dua hari, tidak. Ujian itu ada terus. Bersabar 30 tahun, 40 tahun. Sabar. Sakit ya, memang sakit. Capek, memang capek. Siapa bilang enggak capek? Sabar, tahan. Tapi maju terus. Jangan tahan mundur. Repot. Ya, sebagaimana kuda perang bersabar. Kuda perang saya bersabar. Hewan padahal. Tapi tetap maju terus. Bersabar dengan penderitaan yang ada, walaupun dipanah, ditombak, ya, maju terus. Ini kuda perang yang berlari kencang di dalam pertempuran. Aimah yang lainnya banyak sekali bersabar. Nah, ayat min ayatillah. Terkhusus ketika menuntut ilmu sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Nah, sampai kapan? Hatta yahkumullah, sampai Allah menghukumi engkau. Nah, dia dialah Allah yang sebagai hakim yang memutuskan. Bainak wa baina man kadzabak, antara kamu dan orang-orang yang mendustakanmu. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik hakim. Fa inna hukmahu mustamil ala al-adl tam, hukumnya Allah terkandung di dalam keadilan yang sempurna. Al-qist alladhi yuhmad alayh, al-qist al-adl yang dipuji. Wa qad imtathala amra rabbih, sehingga dari sini Rasulullah SAW sudah melaksanakan perintah dari Allah. Wa thabata ala siratal mustaqim, dan thabat di atas siratal mustaqim. Hatta azharallahu dina ala sairil adyan, sampai Allah tampakkan agama daripada agama-agama yang lain. Wa nasarahu ala a'da'i bis-sayf was-sinan, dan Allah tolong Nabi kita Muhammad SAW terhadap musuh-musuhnya dengan pedang dan tombak. Ba'da ma nasarahu Allah alaihi bil hujjah wal baya' wal burhan, setelah Rasulullah SAW menjelaskan dengan hujjah dan burhan. Walillahil hamd was sana'ul hasan kama yang bagi li jalalihi wa 'azamati wa kamal wa sa'ati issa ihsani. Nah, wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.